Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Syukri wal wafa. Amma ba'du, hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para habaib, para guru yang kami muliakan, wabil khusus guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Mukarram Ustaz Kiai Haji Zainal Abidin S.Ag., Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Markid S.Ag., Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Samsudin, Al-Ustaz Dr. Anas Ahmad Salim, Al-Mukarram Al-Ustaz Samsudin, Bapak Haji Muhammad Muksin, Bapak Haji Muhammad Nur Yahya, Ketua DKM, Bapak Haji Mursidi S.Ag., Ketua Panitia, Saudara Taufik Al-Dania, Habib Al-Mahmud Al-Habib Syekh yang datang dari Condet, kita doakan dan apa yang beliau sampaikan tadi saya yakin banyak manfaat buat kita semua. Para ibu, bapak, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Jadi waktu udah malam. Yang enak kita doa aja deh ya. Jangan terus ini. Saya kalau udah naik di atas kok kuat. Atas panggung maksudnya ya. Para ibu, bapak, hadirin yang berbahagia, kita sering datang dan hadir ke tempat acara peringatan Maulid. Timbul pertanyaan dalam diri kita. Siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Beda. Siapa yang? Yang nyuruh kita maulid sebenarnya adalah Allah. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini kalau bahasa kitanya, contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, apa yang saya buat contoh? Karena beliau udah angkat, Rasulnya udah wafat. Kalau memang Rasulnya sudah wafat, pelajari riwayat sejarah beliau. Makanya ulama dulu tahu, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Ulama dulu tahu beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Timbullah yang namanya syarofal anam, ada yang namanya barzanji, ada yang namanya diva, ada yang namanya sinturo. Ini semua sejarah pakai lagu. Kita kadang-kadang mengalami apa banget, sampai kulit-kulitnya apa? Ditanya isinya tahu, benar. Makanya pengarang rawi dalam rawi sumpah. Kata pengarang rawi, nado jironom bilal haromi haromil eksanewal. Ada di rawi. Tahu artinya? Kita boleh berbeda. Ini pengarang rawi sumpah. Kata pengarang ini yang akan rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nah, numin kaumin bisa kanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Wa bihim min khawfihil aminu, dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang akan ini rawi benar-benar temannya Nabi. Maulid dari dulu udah ada, bukannya bin'ah. Justru yang disuruh kok ditiup dinyalain dulu, penting kok. Lilin kok ditiup dinyalain, habis dinyalain ditiup, kan mati tuh lilin. Nyanyi panjang umurnya, panjang mati banyak umur. Mori dibilang kita orang tahu kagak. Makanya Rasul dikatakan, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Azkal Azkiya. Ada tahu ibu? Tahu Zainal Anbiya? Kira pokoknya Zainal Anbiya. Habis sudah. Kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Menghias para nabi. Pertama, dulu Allah ketika menciptai Nabi Adam, Allah diprotes oleh malaikat. Kata malaikat, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Ya Rob, kenapa menciptakan Adam? Adam itu manusia, manusia rusak. So tahu banget malaikat, orang yang belum dibikin dibilang rusak. Kenapa malaikat bisa ngomong begitu? Ternyata malaikat melihat dari potongannya. Kalau kita pernah pergi haji ke Mekah, di Mekah ada kota namanya Jeddah. Jeddah artinya nenek. Di sana ada kuburan 5, panjangnya 7 meter. Itu diperkirakan salah satunya kuburan Nabi Adam. Bayangin orang kalau tingginya 7 meter, mulutnya kayak apa? Waduh, kata malaikat, serem ini mulutnya kayak molek gini banget. Rusak ini manusia. Tapi ketika Allah ciptakan Nur Nabi Muhammad, malaikat heran, malaikat kagum. Sampai-sampai malaikat nanya, "Kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam?" Bukan, kata Allah. Justru Allah bilang, "Adamu kuniluhu a'lal marati." Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, "Kila huwa Nuh, inikah yang disebut Nabi Nuh?" Bukan. Justru Nabi Nuh kapalnya kagak tenggelam, perahunya kagak kebuk, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kita orang sini kalau pengen kagak kebanjiran, kalau pengen kebuk, amali amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan oleh Rasul, "Idza da'athul miskina ajaba." Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini kita kadang-kadang kebalik. Jadi orang kaya yang mudah teragak-agak. Masih teragak-agak, Bu. Coba semandarin. Jadi orang kaya yang mudah terburu-buru. Ada orang kaya mati bikin tahlil gak kelar-kelar. Saya bunuh. Saya bunuh. Gila orang susah mati bikin tahlil 30 biji kelar. Ya, kembuh dah kita. Malaikat nanya lagi, "Kila wa Ibrahim, inikah yang disebut Nabi Ibrahim?" Bukan, kata Allah. Justru Nabi Ibrahim kata mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah bilang sama api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Naru isim nakirah umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagum atau apa? Api yang agak panas. Makanya ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang ada jadi kompor. Cuma ganti bu, nama itu lagi-nya sama nama kita. Nama kita Khadijah, teman kompor baca. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah angus. Ngomong-ngomong hebatnya Nabi, sebut Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh kagak demen sama kita, tapi Rasul musuhnya demen. Musuh kita siapa sih? Setan, jin, iblis. Oh, dulu Nabi belum lahir ada yang namanya Suad bin Qarib. Ini Suad bin Qarib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca selawat. Suad bin Qarib kaget, waduh jin gua stres ini. Siapa yang diselamatin orang yang ada? Bayangin, jin aja Nabi mau lahir baca selawat. Maka kalau ada orang yang ada demen baca selawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Rasulullah lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, beliau mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi mubarak wa asyira. Rasulullah balik tentang lagi, bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di sini banyak ada nih bayi lahir bisa ngomong, saya yakin geger sedunia. Kemarin aja kita ditipu batu konari geger, apalagi bayi bisa ngomong. Nih hebatnya Rasul. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di Rawi sering kita baca An-Nathaim biasa saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air kayak gini lah, nanti buang air apa parte kali. Tuh pagi langkain lu. Waktu perang Badar Rasulullah main dua main karena sahabat ngomong Nabi udah jangan kemana-mana. Sinyalnya sialing-aling doi kain. Rumahnya ini sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Gak kalah-kalahin. Rasulullah kelar dua main itu sahabat nengok ke belakang. Boro-boro ada bekasnya ada gak ada apa lagi bangun. Kenapa? Karena Rasul ya miski wafidi. Rasulullah badannya bau minyak misi. Lalu nemplok di badan Rasul nyosok. Lain sama kita, lalu nemplok di badan kita nyarang. Bau. Makanya Rasulullah istri beliau yang namanya Siti Aisyah bu rajin banget. Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin, habis dilapin ciumin, habis dilapin ciumin. Makanya ibu kalau dari laki sama suami gitu. Iya, laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul. Iya, kamu udah tanya kayaknya sini bang, punya kesetui bang. Berasain bawa pramus, pramus bang. Cintanya Nabi dari dunia sampai akhirat gak pernah berubah buat kita umatnya. Lain sama cinta kita sering berubah. Jujur aja Pak, cinta kita sering berubah. Kita kan baru-baru tua pacaran tentu kita tahan depan pacaran. Udah jadi laki, depan laki, prantren. Pantahan reaction-nya. Nah, aku udah. Ini yang kita waktu pacaran baru tua, kondangan berarti. Oke, kalau bisa makan. Gandingan tangan besar banget. Jalannya becek sampai kolokan. Hati-hatian jalannya ecek. Besar bener. Untuk punya tiga bini nganterin berapa. Ajak 2.000 kondangan apa. Akhirnya ngomongnya tuh jalan dewekannya. Bininya pulang kondangan laporan bang. Tadi gue kelesen pada kotok. Cinta kita sering berubah. Rasulullah cintanya dari dunia sampai akhirat. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolong kita di yaumil qiyamah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ayo kita Pak perbanyak baca selawat. Satu-satunya Nabi yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua dulu hidupnya pada berkah, baca selawat enggak pernah lepas. Masak pakai selawat, nyuci pakai selawat, goreng tempe pakai selawat, main anak pakai selawat, nyantain anak pakai selawat, ngelolin anak pakai selawat, ngelolin bapaknya anak-anak pakai selawat. Karena pakai selawat, selawat hati jadi tenang. Kenapa? Kalau tenang berarti berkah. Orang yang berkah itu kayak angin. Angin dapat kita rasakan, tapi gak dapat kita lihat. Adem, tenang. Ayo berbanyak pada selawat. Orang tua dulu memasak aja pada selawat. Bu goreng tempe, enak kita dengerin sambil goreng tempe. Ya Muhaimin tu ya salam, salimna wal muslim. Selamat tertipu, ayo berangkat. habis itu berantem satu. Oh, berarti dia namanya Ahmad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Bininya namanya Rodira. Itu juga lagi. Sebab kenapa? Ciri-ciri umat Rasulullah yakusu syahrahu, pertama menutup rambut, yang kedua yasukuna fi sholati kasukufi bilqira, kalau sholat bersaf-saf seperti orang yang mau perang, artinya berjamaah. Saya yakin ini masih kita gereja kok masih alami. Oh, kalau sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya subuh sering lewat sini, saya tahu. Kalau jumpat saya lewat sini, tidak bisa masuk saya. Masih dikunci. Wow. Ayo, yang belum yang ngaji, habis mulai ngajinya doyan. Ini negara kita negara bebas, bu. Kapan aja masuk, boleh. Kita bikin pengajian, bikin dakwah, kapan aja boleh, gak ada larangan di Indonesia. Siang, malam, sore kita bikin pengajian, gak ada larangan. Jalan kita tutup buat bikin tablik akbar, masih boleh. Dakwah bebas di Indonesia. Bikin pengajian bebas, tapi ke Malaysia Pak, ceramah di Malaysia mubalig harus bawa surat izin mubalig, nggak sembarangan dakwah di Malaysia. Tapi Indonesia bebas mau bikin pengajian kapan aja boleh, tapi saking bebasnya di Indonesia apa aja masuk, saking bebasnya apa aja masuk. Apa yang kagak ada di Indonesia? Nabi masuk, ada. Musodik Nabi dari Bogor dapat wahyu di Gunung Sindur. Pas diwawancarai di TV di depan ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Muncul lagi Brebes Jawa Barat, ada agama baru namanya Jasur Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugingin. Ini orang-orang ada cuman di hadis nggak ada panjang diri ibu-ibu kalau nggak tujuh bulan. Ini hadisnya anak kecilnya tujuh bulan. Tapi hadis Rasulullah ada. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang bikin tradisi yang baik-baik ada pahalanya. Tujuh bulan baik apa enggak, Bu? Oh, dalamnya tujuh bulan baca surah Yasin, surah Yusuf, surah Maryam. Dibacain surah Yusuf ada anak dalam kandungan, keluar laki-laki akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Benar? Biar kata dibacain 40 kali balik mukanya kagak dapat nepak, enggak ada nepak-nepak Nabi Yusuf. 40 kali balik kita baca surah Yusuf, mana itu bapaknya itu? Tetap aja keluar lutut lagi loh. Bukan ke situ arahnya. Tafaulan tabarukan. Dibacain surah Maryam tujuannya anak yang dikandung perempuan keluar itu puncak akhlaknya seperti Siti Maryam. Gak ada yang jeleknya tujuh bulan. Baca mulit, baca tahlil, doa, kadang-kadang ada ceramahnya ya Bu. Ini tradisi yang baik yang perlu kita teruskan dan ada pahalanya. Ya, sekarang banyak orang begini ngomongin bid'ah. Udah kalau ngomongin bid'ah jangan naik motor. Zaman apa itu motor? Ada. Sekarang ada. Berarti yang punya motor bid'ah. Juga tuh motor ganti motor. Biar balik zaman dulu lagi ya. Ya. Ini ya, zaman Nabi ada HP Bu. Sekarang ada. Berarti yang punya HP bid'ah. Saya yakin sih para punya HP semua minimal kesian. Dan itu HP makanya susu ikat mau benang lalu jangan lo kalau semua yang dibilang bid'ah jangan naik motor jangan naik mobil bagi hadiah naik kapal suruh naik kota muncul di laut abis juga sekarang juga. Makanya perlu pak kita ngaji dulu perlu nyaman di sana sekarang banyak pusat palsu nabi palsu malaikat palsu sampai alamat Indonesia alamat aja palsu makanan lagi banyak yang palsu yang baik sekarang ini tipu kita pak kemarin lebaran udah banyak makanan palsu udah datang rumah saudara lebaran dikasih makanan luar negeri kayak miskin dalam negeri gina apa nih ketemu saudara teman guru silaturahmi ada umurnya panjang orang dulu umurnya panjang-panjang, Pak. Kenapa orang dulu umurnya panjang, Bu? Silaturahminya rajin. Makanya malam takbiran itu orang tua kita harus sama anaknya. Wah, Sin, Roh, Dik, bisa habis membayangin, kumpul di rumah, ngapain, Mbak? Kita lebaran, silaturahmi segala banyak banget di pengurengan. Kumpul, bisa membayangin kumpul anak tujuh mantu beron, depan rumah. Siap-siap buat berangkat mau silaturahmi lebaran, emak sama bapak kita di belakang dan ngiringin. Nenek tenok, orang dulu buat tenok, Pak. Ketenok lagi beli dodol wajib kebelak di bawah. Orang tua kita, bapak kita pakai jas, bukan juga pakai, tidak terbuka. Jalan kaki kenapa? Celananya jadi bulu, bukan jemur, becek. Sedar ini jadi nenek, belum. Berangkat pagi, pulang sore, silaturahminya. Makanya orang dulu gak pernah kehilangan obor, saudara kenal semua. Kita masih kecil dikenalin, ada cilu di sana, ada cangkul, ada penul di sana, ada walu di sana. Betul ya? Kami kenal semuanya. Maka silaturahmi yang dulu umurnya agak panjang orang dulu. Yang kedua, orang dulu umurnya panjang, makanannya masih asli. Belum campur zat kimia, jadi belum ada penyakit. Jarang ada penyakit. Orang dulu minum air sawah kalau mati. Benar-benar ya, Pak ya? Iya, mana pas kepala kamu. Airnya bening, bakal diminum pakai gogolio ya, ya. Oh, orang-orang dulu mah gogolio kenal. Ya sekarang mah gak kenal. Banyak orang dulu. Makanya orang dulu sehat-sehat. Orang sekarang umurnya ada pendek. Kenapa? Satu, silaturahmi kurang. Kenapa? Ada HP. Jangan datang lebaran ke rumah, SMS ya. Sama guru aja SMS. Bagi air, datang gak? Bagi air dulu, kalau lebaran kebanjiran dodo. Oke, sekarang kebanjiran SMS. Maaf ya, jadi maaf-maaf doang. Nih, ada HP, jarak jauh doang, kurang silaturahmi kita. Yang kedua, kenapa orang sekarang umurnya ada pendek? Makanan kita udah gak asli. Udah banyak campur zat kimia. Makanya jangan heran sekarang, Pak, dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit gak mau ngalah, tambah banyak. Penyakit zaman sekarang aneh-aneh, kencing pahit, darah pendek, gak kasur, kena semburan, yang masih muda bibir bermenyon, tangan kiri setruk. Orang dulu penyakit gak pakai setruk, kan? Orang dulu paling banter penyakit gak bunyi. Gracias. bisa sukses selesai politika di ibadah kita. Karena kita semua hidup di dunia ini kok cuma sementara. Cuma apa? Innama hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batasnya. Orang main bola dibatasi waktu 45 kali 2 90 menit. Waktu normal. Kita pun hidup di dunia dibatasi sama Allah. Ada yang cuma 63 tahun kayak Rasulullah, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang sehari udah mati. Benar Bu? Hidup di dunia ini permainan. Permainan ada waktunya, dibatasi waktu. Main bola begitu. Lihat orang main bola. Orang main bola Pak Bu, Masya Allah dibatasi waktu. Waktu dibatasin, tahu pemain bola, tahu, sadar pemain bola, tahu waktunya dibatasin. Waktu dibatasin itu, dia ngapain? Dia cari taktik, cari cara supaya ngegolin lawan-lawan. Itu yang namanya Lionel Messi, David Villa, si Pedro, ya bu, si Puyol, si Xavi, Iniesta, semuanya itu pemain-pemain bola. Ya, si Cristiano Ronaldo, Gonzalez, Pamungkas, Eka Randani, itu pemain bola semua. Sadar dia waktu dibatasi, bagaimana caranya buat kebolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak. Kalau poin banyak, jadi pemenang. Pemenang tidak sih nyala. Hidup di dunia begitu. Kita lagi main, ngomongin apa di dunia ini? Ngomongin amal soleh, pahala, ngomongin ibadah supaya dapat poin banyak jadi pemenang, dikasih piala oleh Allah, dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku, masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Main dibatasi waktu dan main bola gak sembarangan, ada yang ngawasin. Masih kita juga hidup di dunia kan, siang malam tiap detik dia ngawasin Anda, rokim hati ngawasin kita. Itu komputer yang dibikin oleh Allah, kalau pernah error, kalau pernah login lama enggak dicatat semua, yang jelek yang bagus tercatat semua. Kita diawasin hidup di dunia, main bola ada yang ngawasin, wasit bikin pelanggaran, wasit marah, bikin kartu kuning. Peringatan, lu main jangan begitu. Kalau boleh, kita pun sering dikasih peringatan. Ada peringatan yang gede, ada peringatan yang kecil. Peringatan yang gede, 2004, tsunami, gempa bumi, gunung, pada demo. Tuh, longsor, air, dimana-mana banjir. Bebe yang air, ibu-ibu aja kena air tenduk. Sudah berjumpa dia dengan Basuri. Dalam kubur gak ketemu. Kata Basuri, tenang aja Mbak Marijan. Tapi dong Basuri sama Mbak Marijan jadi satu namanya dia, supaya keren, Siu Marjan. Ya. Lu kasih peringatan. Kalau kita main bola, bikin pelanggaran, oh pelanggaran keras, pasti marah bang, print kartu merah. Woi, lagi enak-enak main diusir ke wasit, keluar, aku boleh main lagi. Wasit kalau gak pernah marah kartu merah, kuat kan. Sama kita hidup di dunia, jangan mereka kasih kartu merah, belum dapat koin. Artinya apa? Belum sebelum ibadah, mati. Kartu merah. Belum sempat ngaji, mati. Belum sempat sedekah, mati. Belum sempat tobat, mati. Ya kita semuanya pasti bakalan mati. Gak muda, gak tua. Jangan kita rasa muda. Ustaz, saya masih muda. Ya mau mati. Oh, kata. Mati remaja. Kadang-kadang pokoknya sejam, cucunya duluan. Kita gak tahu. Kadang-kadang yang muda duluan, bang. Mika Abila masih muda, dapat cantik, terkenal. Mati sampai sekarang. Mobil yang duri mati. Ada Risma mati. Sukma Ayu mati. Aji Masai mati. Adi Anu mati. Monari. Monari udah tua belum mati ya. Iya, makanya kita jangan merasa muda. Dan hidup di dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya sandiwara, namanya sinetron. Sinetron ada bagusnya. Cinta Fitri, season 1, season 7 habis. Bu, benar. Sinetron ada bagusnya, sandiwara ada bagusnya. Kadang-kadang lagi seru-serunya kita nonton Cinta Fitri, si Fitri lagi berantem sama si Rista. Dibunuh-bunuh ampun sama si Rista, habis gitu. Lagi seru-serunya di pojokan TV ada bacaan bersambung. Kesel banget nenek-nenek menonton. Lagi seru-seru habis lagi. Benar, Bu? Itu begitu tuh. Lagi gagah-gagahnya mati. Lagi jaya-jaya-jaya. Lagi naik karirnya, hidup mati datangnya dadakan buat kita. Maka siapin, mumpung dikasih umur panjang, dikasih lima kesempatan buat taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir semua di sini panjangin umur kita, berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan anak-anak yang solehin dan solehat. Guru-guru kita doakan, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran dalam membimbing kita semua. Kita minta kepada Allah agar semua kita dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Malam hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Amin. Saya yakin berkumpul pula berkelanjutan di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul bi niyyatil madhkur. Al-Fatihah. Kalau dibungkus ya, kalau ada.